jangan nyerah ya. Mungkin sekarang orang tua kita belum restuin, tapi percaya deh, sekeras-kerasnya batu, jika dihujanin terus bakalan retak juga. Sayang, aku ingin berbicara kepadamu tentang apa yang tengah aku rasakan. Ada apa katakanlah semuanya, ku kan dengarkan duhai cintaku. Bila nanti orang tuamu tak meridoi dengan apa yang ku rasakan padamu, semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, begitu pun orang tuaku. Kau takkan tinggalkanku, takkan pernah sayangku. Janjimu, janjiku untuk feel.